5 orang aja. 5 orang. Kasihkan. Oke. Dibuka jemaah halaman 41. Oke, kita mulai. Jamaah sekalian rahimakumullah, bab ketiga, keutamaan salafus salih. Karena kita akan membahas manhaj mereka, maka kita harus kenal mereka terlebih dahulu. Agar kita bisa memuliakan mereka, menghormati mereka, mencintai mereka, tentunya berdasarkan kadarnya, seperti yang dianjurkan di dalam syariat Islam dengan tidak berlebihan. Sebelum penulis menjelaskan panjang lebar tentang keutamaan dan hujahnya manhaj para sahabat, alangkah baiknya terlebih dahulu dijelaskan tentang definisi dari sahabat. Tentunya yang ulun sampaikan di khutbah Jumat itu sangat ringkasan atau rangkuman sekali di 5 atau 10 menit tentang apa yang kita akan bahas di berapa halaman ini? 5 sampai 6 halaman ya. Karena tidak bisa khutbah Jumat bahas 5-6 halaman semuanya pada kabur. Khutbah apa ini 2 jam? Jadi cuma setengah jam waktu itu ya. Tentunya alhamdulillah teman-teman kita yakni di masjid ini kalau khutbah standar sampai 30 menit yakni masih tenang ya. Yakni batu kering. Bukan batu kering, bukan gelisah gitu, gelisah. Subhanallah, yakni ulun pernah cerita bahwasanya ustaz kita subhanallah ya, lembut memang hatinya ya. Beda mungkin dengan saya waktu itu kalau kejadiannya sama. Beliau khutbah, ya standar khutbah teman-teman para ustaz salaf ya 20 sampai 30 menit. Tau-taunya salah seorang jamaah berdiri dan menurunkan. Maksudnya kelamaan. Subhanallah. Alangkah baiknya Anda biarkan beliau selesai dulu khutbah, nanti selesai khutbah baru Anda kasih nasihat. Pak Ustaz, tadi kelamaan. Atau kemudian enggak usah ngomong ke ustaznya, bilang ke takmir, tolong ustaz itu jangan diundang lagi, kan bisa. Tapi Anda tidak permalukan dia di depan umum. Di depan khalayak ramai. Itu suatu saat tuh bapak itu tuh wallahualam, insyaallah al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan tergantung jenis amalan. Suatu saat Allah akan permalukan dia, mungkin lebih malu daripada yang ada. Wa coba ulun walain kaisa. Tat kelamaan. Turun, pian duduk belum tuntung ulun. Presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan. Anu tataina keluarga aur keluar pian ngapa? Wanita pian ulun minggu ditongkat. Siapa yang minggu ditongkat? Memang lain ya. Hati ustaz yang itu subhanallah biasa lembut, turun beliau. Materi belum selesai. Artinya kan kalau misalnya ujung-ujungnya bertampar juga paling kan lawan si ikung ya lo. Awaknya kada tapi ganal juga. Mundang berdiri, "Woi, turun seganal ade Herkules apa? Agung Hercules." Hei kawai dipikirkan ya lo. Kenapa orangnya? Macam-macam. Hati-hati ya. Yani sesibuk apa Anda dari satu pekan Anda untuk menyisihkan waktu setengah jam di masjid untuk mendengarkan khutbah Jumat. Subhanallah. Sepertinya sibuk sekali orang. Semolor-molornya Jumatan itu 12.30. Enggak pernah lewat. Nanti ada yang 12 lewat 5, 12 lewat 10. Kalau sudah bulan-bulan seperti sekarang nih 12.30. Setengah jam itu pendek jamaah. Subhanallah. Dari 24 jam waktu Anda, dari satu pekan waktu Anda, kok sepertinya lama sekali. Karena momen Jumatan itu mahal untuk kami. Karena ada orang yang bisa jadi jarang ke masjid, bahkan mungkin gak sholat, tapi dia Jumatan. Momen kami untuk menyampaikan ilmu. Disuruh turun. Udah. Nah, oke, lanjut jamaah. Keutamaan salafus salih. Bab ketiga halaman 41. Sebelum penulis menjelaskan panjang lebar tentang keutamaan dan hujahnya manhaj para sahabat, alangkah baiknya terlebih dahulu dijelaskan tentang definisi dari sahabat. Dalam Mu'jamul Wasit, kamus tentunya, disebutkan sahabahu artinya rafaqahu. Sahabahu itu artinya rafaqahu, artinya menemani. Istashhaba syai'a artinya lazamahu, menyertai. Perhatikan kalimatnya dari sahaba yashhabu. As-sahibu artinya al-murafiqu, teman yang selalu melazimi, yang selalu menemani. Kayak tadi pagi kita bahas ya, di antara makna doa safar kita, antas sahibu fis safar, ya Allah engkaulah teman di dalam perjalanan ini, yang selalu menemani, yang selalu menjaga. Baik menjaga kita yang sedang pergi atau menjaga semua keluarga yang sudah kita tinggalkan. Di antara doa safar yang tadi pagi kita bahas, as-sahib, yang selalu menemani. Atau di antara maknanya pemilik sesuatu, sahibu syai. Pelaksana suatu pekerjaan juga, yakni bisa bermakna sahib. Digunakan juga untuk orang yang menganut sebuah mazhab atau pendapat tertentu. Sahibu hadzal qaul, pemilik perkataan ini. Jadi dengan kata-kata sahib. Oke. Kemudian baru yakni beliau menyebutkan definisi, dan ini disadur dari perkataan Imam Ibnu Hajar. Kata beliau, as-sahabi, seorang sahabat itu adalah orang yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan muslim atau beriman. Ini definisi yang paling mudah untuk seorang sahabat, yaitu orang yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan sebutkan nanti maksudnya, beriman kepadanya dan kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Artinya secara singkat, orang yang bertemu Rasulullah tapi kemudian tidak beriman bukan sahabat. Orang yang bertemu Rasulullah tapi tidak beriman maka bukan sahabat. Jadi harus dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan meninggal di atas keimanan. Berikut keterangan untuk definisi tadi, lebih detail tentunya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, pendapat paling benar yang aku pegang ialah bahwa sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas Islam. Jadi definisi yang diambil oleh Al-Ustaz adalah yang dianut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini yang paling benar, kata beliau, menurut pendapat saya dan yang saya anut. Tentunya banyak pendapat yang lain, karena disebutkan di antara definisi yang lain harus melihat. Sedangkan sebagian sahabat kan buta. Ini kan definisinya lebih umum, yang penting ketemu walaupun enggak lihat. Kata beliau, pendapat paling benar yang aku pegang ialah bahwa sahabat adalah orang yang pernah bertemu. Kata-kata pernah ini ada keterangan. Artinya pernah itu gak mesti lama ketemu Nabi Muhammadnya. Kan pernah. Gak mesti lama, gak mesti duduk lama, gak mesti harus ngeluarin hadis Nabi Muhammad. Enggak. Pernah ketemu. Duduk semajelis sekali. Sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas Islam. Masuk juga dalam pengertian ini setiap orang yang bertemu dengan beliau baik lama maupun sebentar dalam menyertai beliau, enggak mesti lama. Sebentar pun kalau dia masuk definisi ini, bertemu, beriman, meninggal di atas iman, dia sahabat walaupun bertemunya cuma sebentar. Yang meriwayatkan hadis dari beliau maupun tidak, enggak mesti orang itu dikatakan sahabat harus meriwayatkan hadis, enggak. Bertemu beriman dan meninggal di atas iman. Lama dan sebentarnya bertemu bukan patokan. Harus meriwayatkan hadis atau tidak juga bukan patokan. Enggak meriwayatkan hadis pun dia sahabat. Bertemunya sebentar pun dia sahabat. Yang berperang bersama beliau maupun tidak. Artinya sahabat enggak mesti kemudian harus yang berperang dengan Nabi Muhammad, tidak. Pokoknya bertemu, beriman, dan meninggal di atas keimanan. Yang pernah sekali melihat beliau meskipun tidak ikut duduk bersama beliau, ini juga sahabat. Yang pernah lihat walaupun tidak pernah bermajlis. Dan yang tidak pernah melihat beliau karena suatu penghalang seperti orang yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Dan sahabat yang lain. Yang kala itu minta didoakan untuk agar supaya bisa melihat. Buta beliau asalnya. Wallahu a'lam bishawab. Beliau rahimahullah juga menjelaskan bahwa para sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam meskipun dia pernah murtad dan kembali masuk Islam. Seperti sahabat Ash'af bin Qais radhiyallahu anhu, menurut pendapat yang kuat, dia pernah murtad tapi kembali kepada Islam. Kenapa? Dia memenuhi persyaratan definisi. Bertemu dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Nabi Muhammad, pernah murtad tapi kemudian kembali kepada Islam dan meninggal di atas keislaman. Maka dia tetap sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambahan yang lain dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang pernah menyertai dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia terhitung sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih umum lagi definisinya. Pokoknya pernah melihat. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, ini definisi yang saya pegang, dikerucutkan oleh beliau. Bertemu, beriman, meninggal di atas iman. Kalau Imam Bukhari melihat, ini susah. Bagaimana dengan sahabat yang buta? Tapi subhanallah, beliau menyebutkan menyertai. Ketika seorang menyertai Nabi Muhammad SAW, bersama Nabi Muhammad walaupun sesaat, walaupun tidak melihat beliau, maka ia adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tambahan, dan ini bagus untuk orang-orang yang mengatakan bahwa siapapun kaum muslimin sekarang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sahabat. Berikut bantahan dari Imam Ibn Hazm. Perhatikan. Abu Muhammad bin Hazm rahimahullah wafat tahun 456 Hijriyah berkata, sahabat ialah semua orang yang telah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meski hanya sesaat dan mendengar perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam meski hanya satu kalimat atau lebih. Bayangkan, karena kalau kita bahas kala itu di Haji Wada, di Haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun ke-10 Hijriah, itu banyak kaum muslimin bertemu Nabi Muhammad kala itu doang. Dan kemudian mereka pulang ke negeri masing-masing. Tidak lama bersama Nabi Muhammad, bahkan mungkin ya, cuma mendengarkan khutbah idnya saja atau khutbah arafahnya saja. Perkataan Imam Ibn Hazm, sahabat ialah semua orang yang telah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meski hanya sesaat dan mendengar perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam meski hanya satu kalimat atau lebih. Atau menyaksikan beliau secara langsung. Nah, ini definisi ini yang belum sebutkan tadi. Artinya orang dikatakan sahabat itu yang bertemu Nabi Muhammad langsung, menyaksikan langsung walaupun tidak melihat sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang-orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya, bertemu Nabi Muhammad dalam mimpinya, ini keutamaan untuk orang tersebut. Ini karomah untuk orang tersebut. Kenapa? Karena ini amrun khariqun lil 'adah. Satu perkara yang luar biasa. definisi mukjizat dan karamah mirip-mirip. Amrun khariqun lil 'adah, satu perkara luar biasa, enggak standar. Bahasa anak sekarang anti mainstream. Begitulah ya. Enggak standar. Enggak semua orang mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang khusus saja yang layak untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamaffalu bi. Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, maka dia telah melihatku. Betul-betul bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Syaitan dalam hal ini adalah jin. Di antara kelebihan yang mereka miliki, yang Allah berikan kepada mereka adalah mereka bisa memiliki kemampuan al-qudratu alal istikal atau at-tashakkul. Mereka punya kemampuan untuk berubah wujud. Jadi bentuk apapun, jadi makhluk apapun. Walaupun di antara keterangan para ulama, ini bukan firman, bukan sabda, keterangan para ulama saja untuk mengerucutkan pemahaman, tidak semua mereka juga bisa melakukan. Kalangan dukun di antara mereka lah yang bisa melakukan. Setelah izin Allah Subhanahu wa taala, setelah menyebutkan beberapa ini mantra. Wes, bablas anginnya, terus jadi manusia dia. Ku beri satu permintaan. Tatonya yang minta ini, saya minta supaya bisa menghadapi istri yang cerewet. Wah, saya enggak bisa. Istri saya juga cerewet. Jinnya aja kena tahan non bininya. Jamas kana rahimakumullah, kembali ke bahasan. Enggak tahan saya, harus ngejok saya. Jamas kana rahimakumullah, yani contoh mudah hadis tentang keutamaan ayat kursi, itu sangat jelas bagaimana seorang jin yakni berubah wujud menjadi manusia dan kala itu dia mencuri yakni beras di lumbung kaum muslimin yang dijaga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hari pertama beliau tangkap karena kemudian dia ini mengeluarkan banyak alasan, iba Abu Hurairah radhiyallahu, kemudian dilepaskan. Besoknya dia cerita sama Nabi Muhammad, dia bakal balik, lihat aja. Ini di antara, yakni bukan berarti Nabi Muhammad tahu yang akan terjadi. Nabi Muhammad dikasih tahu. Betul, hari kedua setelah dipantau, walaupun bukan pakai CCTV ya. Betul, ketangkep lagi. Dan dia menyampaikan banyak alasan lagi. Kemudian iba Abu Hurairah radhiyallahu, kemudian dia lepas lagi. Dia laporkan lagi besoknya pada Nabi Muhammad. Dia bakal balik, lihat aja. Betul, balik lagi. Kemudian kala itulah, yani dia memberikan satu alasan, lepaskan saya tapi saya akan kasih tahu kamu satu hal. Bahwasanya yani jika kamu ingin tidur, bacalah ayat kursi maka Allah akan menjagamu sampai pagi dari godaan syaitan. Pergi dia, dilepaskan dan Abu Hurairah radhiyallahu kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW, yani sadaqaka wa huwa kadzub. Dalam hal ini dia berkata benar, tapi dia basicnya pendusta. Tahukah kamu siapa yang tiga hari ini kamu temui dan kamu tangkap, kamu lepaskan? Enggak, kata Nabi Muhammad, dzaka syaitan. Yang kamu temui itu syaitan. Berubah wujud dia, jadi yakni manusia. Nah, wujud yang dia tidak bisa serupai cuma satu orang saja. Siapa? Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Jadi barang siapa yang bermimpi, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, maka dia betul-betul telah melihat aku karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Ini keutamaan untuk yang tidur. Keutamaan untuk yang bermimpi itu. Keutamaan untuk yang bermimpi itu. Bukan berarti kemudian, oh dia ini sahabat. Enggak. Nih, kelihatan. Bertemu langsung. Itulah sahabat. Bertemu langsung ketika Nabi Muhammad dulu SAW hidup. Maka itulah sahabat, bukan yang bertemu di dalam mimpi. Karena yakni banyak tabrakan ayat dan hadis nanti kalau misalnya orang-orang siapapun yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW maka dia sahabat dan kemudian yakni sifat yang mereka miliki tidak seperti sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah Subhanahu wa taala puji mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pujian mereka, jamin mereka surga. Susah jadinya. Kalau siapapun orang sampai hari kiamat kemudian bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan dia adalah sahabat. Dan sangat mungkin kata Imam Nawawi, orang ngaku-ngaku bertemu Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Sangat mungkin. Ada orang yang bodoh memang, ada orang yang bodoh sebelum perkataan Imam Nawawi, ada terkadang orang yang bodoh kemudian mengatakan dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah untuk tujuan duniawi. Karena ini perkara yang luar biasa, ini karamah. Untuk tujuan duniawi, mungkin untuk diagungkan, untuk kemudian dipandang dia orang saleh, akhirnya mungkin dia mendapat yakni martabat di masyarakat karena mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Tujuan duniawi. Tapi terkadang bodoh. Kenapa? Dia tidak tahu syama'ilun Nabi. Dia tidak tahu detail Nabi Muhammad dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena detail Nabi Muhammad SAW diterangkan oleh para sahabat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berkaitan dengan perut beliau. Berkaitan dengan perut beliau, pian mungkin sebagian mungkin baca ya, sebagian tanya ke ulun tentang six packnya perut Nabi Muhammad SAW. Itu hadisnya cuma satu dari Imam Al Baihaqi dan nyempil dari semua keterangan para ulama ketika menyebutkan sifat tubuh Nabi Muhammad dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagian perut itu nyempil. Bukan berarti kemudian tidak sahih, tapi bukti bahwasanya bisa jadi sangat jarang para sahabat melihat perut Nabi Muhammad SAW. Cuma mereka tahu dada beliau dan perut beliau rata. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat pernah melihat perut Nabi Muhammad SAW jauh lebih kurus ketika perang Khandaq itu cekung. Sampai beliau tahan dengan batu. Karena cekung. Kenapa? Lapar. Tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum. Tapi harus bikin parit. Parit itu biasanya laki-laki. Kalau perempuan... burit ya. Aduh, jokesnya enggak enak. Sampai cekung sallallahu alaihi wasallam. Jadi, yakni tidak bisa kemudian seorang mengatakan bahwasanya perut six pack sunnah. Jangan juga kemudian Anda mencela orang yang gendut. Enggak boleh. Tahukah Anda ayat yang turun ketika menegur orang-orang munafikin tentang kul billahi wa ayati wa rusuli kuntum tastahzi'un. Orang-orang munafikin itu sedang membicarakan, membuli sebagian para sahabat yang juga perang di belakang mereka dan mereka rada gendut. Mudah-mudahan saya bukan orang yang menyejek sahabat Nabi Muhammad. Anda kalau kemudian yakni mencela orang yang gendut, bahaya. Karena sebagian yakni sahabat bahkan mungkin ada, contohnya ayat yang tadi. Dipahami dari ayat tadi. Bahkan Aisyah ketika Nabi Muhammad yakni menang untuk balapan lari yang kedua, bukankah Aisyah lebih gendut? Tapi kalau Anda ingin memotivasi orang untuk tubuhnya atletis, boleh, no problem. Tapi jangan sampai kemudian sabda Nabi Muhammad yang Anda sampaikan, Anda membuli orang yang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sering bahas, atau ulun sering sampaikan, di antara definisi sunnah, itu kalau satu perkara berkaitan dengan perkara yang biasa manusia lakukan, maka itu bukan sunnah. Perkara makan, perkara minum, semua orang melakukan, maka itu bukan sunnah. Tapi, kalau Nabi Muhammad SAW ketika makannya selalu, yakni mencontohkan duduk tertentu, nah itu baru sunnah namanya. Kenapa? Setiap makan beliau begini nih, duduknya. Berarti duduk seperti itulah sunnah. Karena duduk mau bagaimanapun, duduk ketika Anda makan, perkara yang biasa, lumrah. Orang lain lakukan juga. Tapi ketika Nabi Muhammad, kok duduknya seperti itu terus ya? Dengan menegakkan kaki kanannya dan melipat kaki kirinya. Untuk menahan bagian perut. Supaya makan memang tidak terlalu banyak. Di antara faedahnya, kata para ulama, Anda duduk seperti itu, tegap seperti itu, Anda tidak akan banyak makan. Kenapa? Karena Anda menahan perut. Coba Anda besila, masuk terus. Karena besila, wow, welcome. Kata Nabi Muhammad, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Sebagian kita semuanya untuk makan. Biar aja nafasnya susah, ntar belakangannya pakai oksigen. Jamaah, sama seperti ketika Nabi Muhammad SAW, beliau berambut panjang. Apakah kemudian dikatakan sunnah? Enggak. Kenapa? Nabi Muhammad juga gundul. Tapi kalau Nabi Muhammad jaga terus rambutnya segitu, sepundak terus, baru Anda boleh katakan rambut panjang sunnah. Tapi Nabi Muhammad juga kan menggundul kepalanya. Bukti bahwa saya ini Nabi Muhammad lakukan, itu juga Nabi Muhammad lakukan. Jadi pahami ini. Wallahu a'lam bishawab. Anda ingin memotivasi orang untuk supaya sehat, no problem. Bahkan untuk menopang yakni pendapat Anda dengan hadis ini, no problem. Tapi jangan sampai Anda mengucilkan orang lain. Ya. Jangan sampai Anda mengucilkan orang lain. Bahwasanya di antara syama'ilun Nabi, dada beliau dan perut beliau rata. Berarti beliau tidak gendut, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dada beliau bidang. Yang pernah melihat dada Nabi Muhammad, Anas bin Malik. Sampai melihat bekas belahan dulu pernah beliau dibelah. Beliau kan pernah dibelah dua kali itu, sallallahu alaihi wasallam. Ketika kecil dan juga ketika sebelum, yakni Isra Mi'raj. Secara hakiki dibelah dada beliau, sallallahu alaihi wasallam. Jantungnya dikeluarkan, dibersihkan, dibalikin lagi. Tentunya tidak masuk akal, yakni tapi itulah cerita Nabi Muhammad SAW. Sami'na wa ta'na. Jangan ukur agama ini dengan akal Anda, karena kita tidak mampu kalau kita ukur dengan akal. Banyak hal yang tidak masuk akal tentunya. Tapi ketika Allah firmankan, Nabi Muhammad sabdakan, kita manut aja. Kita manut aja. Wallahu a'lam bishawab. Sama seperti yang sebelum sampaikan ya, yakni bapak itu ya, orang Syiah itu ya, ketika dia ingin membahas agama ini dengan akal. Dek, kamu tahu enggak hadis tentang lalat? Itu kan jorok. Wow. Dia ingin bahas hadis Nabi Muhammad tapi pakai akal. Hadis tentang lalat, Sahih Bukhari itu. Jika lalat masuk ke minuman kalian, maka celupkanlah ia. Karena salah satu sayapnya mengandung racun, sayap yang lain mengandung penawar. Nabi Muhammad tidak tentukan kanan kirinya. Pokoknya salah satu ada racun, yang lain penawar. Maka harus celupkan. Celup, buang, minum. Jangan celup, minum. Tersangkang. Karena lalatnya lalat ganal lah. Tersangkang, pecah pulang di sini. Celup, buang, yakni minum. Sekalinya minum, minuman yang lain. Yang tadi juga, enggak apa-apa. Ini kan jorok. Ini kan tidak higienis. Masa seperti itu syariat? Enggak masuk akal dia. Oh, begitu. Dia ngomongnya sambil berdiri, saya duduk, dan dia sambil ngerokok. Bapak pernah umroh? Pernah. Naik haji? Alhamdulillah. Bapak cuma Hajar Aswad? Iya. Otak bapak di mana? Langsung tersentak dia, karena dokter dia. Ulun enggak tahu waktu itu dia adalah dokter spesialis paru-paru. Coba ulun tahu dia dokter spesialis paru-paru. Dia kemudian ingin bahas agamanya dengan akal. Ya akal bapak di mana? Dokter paru-paru? Tabrokok. Otak yang di mana? Anda ingin bahas syariat dengan akal. Anda aja enggak berakal. Kenapa? Anda dokter paru-paru. Tapi Anda ngerokok. Sayang dia lebih tua ya. Coba dia lebih muda. Tunjul dahinya, bang. Tunjul, wut, keluar gedung. Mati. Jamaah sekalian rahimakumullah. Anda akal Anda mana? Kenapa katanya? Loh, itu kan batu, saya bilang. Ngapain Anda cium batu? Diam dia. Baru ketemu lawannya. Kemarin mungkin gak ada yang ngedebat dia. Tetamu musuhnya. Batu itu, Pak. Berapa lama orang, mungkin sekarang alhamdulillah katanya tambah dekat ya, orang daftar haji bisa 8 sampai 10 tahun saja, walaupun itu juga lama. Tapi kan sebelumnya bisa 20 sampai 25 tahun. Sekarang karena kuotanya ditambah menyusut, alhamdulillah. Tapi itu kan lama. Waktu yang lama itu kemudian sampai di sana Anda menanti lama, kemudian bayarnya juga mahal, sampai di sana berebut cium batu. Coba bahas pakai akal Anda. Enggak masuk akal. Ngapain capek-capek ke sana kemudian berebut cium batu? Umar bin Khattab sudah ngomong waktu itu. Aku tahu kamu ini cuma batu. Enggak ada manfaatnya. Enggak ada madharatnya. Kalau bukan karena Rasulullah cium kamu, ya aku enggak akan cium. Ini betul-betul murni ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Murni kita patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau lakukan, kita lakukan. Beliau tinggalkan, kita tinggalkan. Jadi murni ya. Bininya Dani ya. Wallahualam bisa. Ustazah murni. Wallahualam bisa. Lanjut jemaah. Ustaz Adhan, sudah masukkah? Belum, dikit lagi. Oke. Okay. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita habiskan perkataan Imam Ibnu Hazm dulu. Sahabat ialah semua orang yang telah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meski hanya sesaat dan mendengar perkataan beliau meski hanya satu kalimat atau lebih, atau menyaksikan beliau secara langsung. dan tidak termasuk kaum munafik yang telah dikenal kemunafikannya dan mati dalam keadaan munafik. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ketemu, tapi dia akan munafik. Atau Abu Lahab atau yang lain. Ketemu, tapi tidak beriman. Maka dia bukan sahabat. Dan tidak termasuk orang-orang yang diusir oleh Rasulullah SAW karena alasan yang patut. Misalnya kaum banci dan orang-orang semacam itu. Bukan bagian dari sahabat. Karena Nabi Muhammad usir. Mereka kemudian diisolasi di yakni pulau tertentu. Siapa saja yang telah memenuhi kriteria tersebut, maka ia berhak disebut sahabat. Radiyallahu anhu ajma'in. Silakan adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Lanjut perkataan Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Perhatikan halaman 42. Al-Hafidh Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Abdul Bar Al-Qurtubi, yang terkenal dengan Ibn Abdul Bar. Ingat ya, dari Qurtubah, berarti dari Cordova. Ini seorang ulama dari Spanyol ya. Luar biasa. Pian tahu Imam Ibn Majah itu dari mana? Imam Ibn Majah. Asal beliau itu dari, kalau sekarang, pegunungan Elbrus. Rusia. Semua imam hadis yang 6, itu gak ada yang Arab. Bagaimana mereka menuntut ilmu kemudian menjadi alim? Imam Abu Dawud, As-Sijistani. Ya, daerah-daerah situ. Iya, Pakistan segala macam, Sijistan. Ibnu Majah juga dari jauh. Imam Muslim dari Nisabur. Imam Bukhari dari Bukhara, pecahan Rusia juga, subhanallah. Artinya, yani bukti bahwasanya Dan kita berbicara di zaman itu, jamaah. Mereka nuntut ilmunya tidak bisa kita bayangkan di zaman itu. Kemudian mereka jadi alim. Oke, kita lanjutkan. Artinya kalau kita sekarang banyak kemudahan, maka rajinlah. Karena kita sangat banyak kemudahan nuntut ilmu. Pengajian, yakni banyak, bahkan setiap hari bisa subuh, bisa maghrib, bahkan isunya dapat duit 100 ribu. Pokoknya mun orang mengaji di Masjid Imam Syafi'i itu ya pasti berikit, pasti lengket, enggak bakal perlu lagi. Kenapa? Dibarinya duit, sugih banget Pak Saiful rupanya. Amin Pak Saiful. Satu pengajian, sekali pengajian dapat 100 ribu. Subhanallah. Di sini pengajiannya pagi dan maghrib, setiap hari. Kecuali malam Jumat. Malam Jumat ini dong. Kecuali malam Sabtu, kemudian malam Ahad, dan subuh Ahad. Hah? Malam Senin juga ya. Tapi ini diganti dengan ada pagi Senin, saya sama ibu-ibu. Ada kemudian Kamis pagi sama Ustaz Ahmad, ibu-ibu. Ada Sabtu sore, ibu-ibu juga. Tuh, tergantikan kan. Artinya secara tidak langsung tetap aja 14 pertemuan. Anda dapat 1.400.000 ngaji di sini saja sepekan. 1.400.000 satu pekan. Hah, ayo ngaji sini. Oi. Itu kan fitnah yang Anda bikin. Fitnah tapi rada bodoh ya. Yang bikin rada bodoh ya. Subhanallah. 1.400.000 kali 4. Masya Allah. Per 2 bulan ganti handphone kita. Banyak duit. Ya kalau. Tos dulu kita. Ganti handphone. Padahal bukan spek yang ditambah, bukan memorinya ditinggiin, RAM-nya ditinggiin, enggak. Cuman banyak duit aja. Koyo. Di sana biasanya dipasang di sini nih. Itu koyo ya. Jangan sebutin merek. Sebutin salon pas katanya. Lanjut jamaah. Perkataan Imam Ibnu Abdul Bar Al-Qurtubi. Yang mau ke Kurtuba, yani sama saya nanti ya, bulan Maret ya, 2019. Iya, jualan. Jamaskan rahimakumullah. Al-Hafidh Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Abdul Bar Al-Qurtubi, yang terkenal dengan Ibnu Abdul Bar, tentunya madhabnya Maliki ya. Kemudian, yani Imam Ibnu Hajar Syafi'iyah, Ibnu Hazm yakni Zahiriyah, semua mazhab ini kita baca ini. Dari semua ulama, dari semua mazhab mendefinisikan sahabat dan satu pendapatnya. Perhatikan. Kenapa? Karena memang akidah mereka, prinsip mereka satu. Perbedaan ada pada fikih. Ada bukunya bagus tuh. Bukunya buku saku. Kalau menurut ulum buku saku kecil. Yani akidah para imam madhab. Ada terjemahannya enggak Pak Syekhul? Kayaknya ada itu terjemahannya. Anda harus punya itu. Anda lihat sana, Anda baca, Anda fahami bahwasanya akidah semua para imam madhab satu. Dalam banyak bab. Mau bab takdir kayak asma wa sifat kayak terserah. Kenapa? Akidah mereka satu. Tapi dalam bab fikih berbeda satu sama lain. Dan itu no problem. Karena ada sebab kenapa mereka berbeda. Bisa jadi satu imam tidak sampai kepadanya hadis yang sampai kepada imam yang lain. Dan dia berpendapat menurut hadis yang dia dapat saja. Wallahualam bisa. Lanjut. Beliau meninggal tahun 463 Hijriah. Berkata dalam kitabnya. Kitabnya adalah Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Halaman 23. Sesungguhnya para sahabat tidak perlu kita bahas atau periksa tentang keadaan mereka, karena sudah ijma' kesepakatan ahlul haq dari kaum muslimin, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, bahwa para sahabat semuanya adalah adil atau terpercaya. Jadi Imam Ibnu Abdul Bar bukan mendefinisikan sahabat. Definisi sudah kita lewati di Imam Ibnu Hazm, Imam Bukhari, kemudian Imam Ibnu Hajar. Sudah cukup itu sebagai definisi. yang bertemu Rasulullah, beriman pada Rasulullah, meninggal di atas keimanan, dan kemudian tentunya ketemunya langsung ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Sudah. Ini prinsip yang lain. Yang disampaikan oleh Imam Ibn Abdar adalah prinsip yang lain. Bagaimana harusnya kita, sikap kita terhadap para sahabat, terhadap perkataan para sahabat. Maka tanamkan jamaah di benak semua pian, bahwasanya semua sahabat ujul. Semua para sahabat adalah orang-orang yang adil, terpercaya. Artinya semua periwayatan mereka diterima. Kenapa orang-orang Syiah menyerangnya sahabat? Karena hadis yang mereka sampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabatnya tercerah, hadis yang mereka sampaikan dari Nabi Muhammad pun tertolak. Makanya ngincernya sahabat. Sahabat yang diincar pun siapa? Yang paling banyak meriwayatkan, bukan begitu? 6 di antaranya. Siapa yang bisa menyebutkan? Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, pembantu beliau Anas bin Malik, dan kemudian Jabir bin Abdullah. Dari ratusan ribu itu, dari ribuan para sahabat, 6 ini orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Pian baca buku hadis manapun, baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hadis, kemudian mereka lagi, karena mereka memang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini yang mereka incar, karena kalau periwayat dengan mencari aibnya. Faham Pak ya? Mengincar mereka supaya mereka tercela dengan mencari aibnya. Jamaah, aib siapapun bisa dicari. Tapi bukan itu prinsip Ahlus Sunnah. Kenapa? Mereka sudah Allah jamin surga, ngapain yang dicari aibnya? Nabi Muhammad sudah janjikan mereka surga, ngapain Anda cari aibnya? Apalagi sahabat-sahabat yang ikut baiat di bawah pohon, 1400 orang. Ngapain Anda cari aibnya? Nabi Muhammad sudah sebutkan mereka masuk surga. Karena manusia pasti punya aib. Karena manusia pasti punya salah. Anda korek masa lalunya, pasti Anda akan dapat. Anda ingin nyalek, ingin jadi nyalon. Tahu nyalon ya, jadi ke salon, krimbat, kemudian Faisal dan lain sebagainya. Anda sadar berarti ya, facial. Dan kata yang memfacial saya, wow, uluni banyak anunya jar. Apa tuh ngarannya? Kolagen. Wow, handak apian? Banyak kolagen ya. Untuk mengencangkan wajah ya dot ya, mantap. Sekalinya ditarik, mulai tadi itu saya ditarik sih di belakang sini, sekalinya ada salon pas mengikuti wajah. Pian akan kencang mual aja, ih di belakang. Tutonya muahnya ditariknya di sini di lakbaninya. Jamaah, lu ngomong apa tadi? Oh ya, cari aib. Orang-orang Syiah, mereka kenapa ngincarnya sahabat? Adalah karena sahabat jika perkataannya tercela, periwayatannya tidak diterima. Kalau periwayatannya tidak diterima, maka hadis Nabi Muhammad enggak bisa kita pakai. Tapi inilah prinsip. Perkataan Imam Ibn Abdul Bar ini prinsip kita Ahlus Sunnah. Bahwa semua para sahabat ujul, orang-orang yang terpercaya. Di antara makna adil, jauh dari syahwat, jauh dari syubhat. Itu di antara makna adil. Dari syubhat aja mereka jauh. Apalagi syahwat. Yang semua orang bisa kena. Sahabat? Enggak. Yang dipermasalahkan dalam periwayatan hadis itu zaman setelahnya. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, itulah kemudian yang harus dikroset. Apakah mereka kemudian alhamdulillah terpercaya? Diterima. Mereka soduk, jujur? Diterima. Tapi kalau kemudian pelupa, sering dusta, macam-macam, hafalannya lemah, macam-macam, maka bisa mengurangi kemudian yakni apa ya bahasa kita tuh ya, kredibilitas mereka sebagai seorang perawi, kredibel, terpercaya. Kenapa? Ya mungkin hafalan lemah, bisa jadi kemudian dia salah dalam menghafal sabda Nabi Muhammad dari gurunya seorang sahabat karena hafalannya lemah. Sebagaimana mungkin semua kita juga kekuatannya lemah ketika dulu sunat, lemah. Siapa yang enggak nangis waktu sunat? Nangis semua, lemah. Pian bang sama. Tapi subhanallah ya, orang tua menanamkan ke kita kayak diigut samut ja. Samut tapi halim bada. Ya Allah. Kayak diigut samut jayar. Wah, mantep gitu. Kayak diigut samut ja, mantep kita. Seikung keluar. Dua ekong keluar. Samut apa ini lah? Semakin banyak yang keluar, 1, 2 sampai 9 orang, karena kita nomor 10, semakin kita tidak yakin dengan perkataan orang tua. Waduh, didustainya undani. Ya Allah. Terbatok-batok ibu-ibu. Lanjut ya, serius. Ulang-ulang. Sesungguhnya para sahabat tidak perlu kita bahas atau periksa tentang keadaan mereka. Sudah ijma' sepakat ahlul haq dari kaum muslimin, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, bahwa para sahabat semuanya adalah adil, terpercaya. Sama nanti di halaman-halaman yang terakhir juga, di antara prinsip ahlus sunnah wal jamaah, kita tidak masuk ke perdebatan mereka. Kita tidak masuk ke perselisihan mereka. Enggak perlu. Enggak perlu. Yang nanti akhirnya kemudian akan membuat kita sedikit mengurangi hormat kita kepada para sahabat. Enggak perlu. Mereka melakukan kesalahan manusiawi, tapi mereka melakukannya karena ijtihad. Bahkan karena ijtihad mereka, mereka mendapatkan pahala. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman halaman 43 jemaah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, maksudnya sahabat sebenarnya, kita akan bahas nanti. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang pertengahan, ajil, jauh dari syubhat, jauh dari syahwat, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ini diantara keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Mereka akan jadi saksi untuk semua umat sebelumnya. Ini diantara keutamaan umat ini. Nanti disebutkan dalam Sahih Muslim, dan saya tidak Sahih Muslim, bahwasanya semua umat akan didatangkan, ya, semua Rasul akan didatangkan di hadapannya umatnya dan dikonfrontir. Umatnya akan ditanya, Rasulnya akan ditanya. Wahai Rasul, sudahkah kamu menyampaikan risalahku? Sudah, pasti sudah. Karena mereka maksum. Di antara makna kemaksuman, mereka selalu menyampaikan semua risalah dan tidak mereka sembunyikan. Wahai umat Rasulku, apakah dia sudah menyampaikan risalahku? Wah, enggak. Enggak menyampaikan dia. Nah, terjadi ini kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Nuh, siapa yang menjadi saksi kamu bahwasanya kamu telah menyampaikan risalahku? Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kita yang akan bersaksi bahwasanya Nabi Nuh telah menyampaikan risalahnya karena kita tahu dari Al-Quran bahwasanya dia telah menyampaikan risalahnya pagi dan malam. Pagi dan malam. Nabi Nuh mendakwahi bukan cuma di siang hari, pagi dan malam hari. Dan mereka menolak, tidak beriman di antara mereka kecuali tidak sampai 100 orang. Di jeda waktu 950 tahun. Jadi siapapun di antara pian kalau baru berdakwah ke keluarga khususnya bapak dan ibu, baru sebulan, baru dua bulan, santai. Kenapa? Enggak ada apa-apanya kita berdakwah dibandingkan Nabi Nuh. Tapi dakwah terus. Nanti suatu saat, yakni tepat waktunya, kemudian Anda menyampaikan ilmu dan Allah berikan dia petunjuk. Selama ini Allah mungkin persiapkan dia dengan pemahaman yang baik. Jadi sabar ya, menghadapi orang tua, menghadapi kakak dan adik, menghadapi suami dan istri. Mungkin mereka adalah onta-onta merah Anda. Jadi santai. Oke, kembali kepada kasus. Ini di antara keutamaan umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, karena mereka akan menjadi saksi untuk umat-umat sebelumnya. Agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatanmu. Nabi Muhammad pun akan bersaksi atas semua kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan yakni tafsir atau keterangan untuk ayat ini. Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit yang terkenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala wafat tahun 463 Hijriah membuat fasal atau fasal bagian dari salah satu karangan khusus, membuat fasal khusus di dalam kitabnya pujian Allah dan Rasulnya tentang keadilan para sahabat dan tidak perlu ditanyakan lagi tentang mereka. Sesungguhnya yang wajib adalah menanyakan mereka, perawi hadis sesudah mereka. Ini judul bab ini, judul fasal dalam sebuah kitab karangan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Karena pian ngaji bersama Ahmad Zainuddin, beliau menyebutkan banyak kaidah diantaranya bahwasanya para ulama jika menyebutkan satu bab, jika menyebutkan satu pasal, itu adalah prinsip dia. Bab ini dan ini, itu prinsip dia. Baru nanti diterangkan dengan hadis, dengan, tapi itulah sudah rangkuman, ini loh keyakinan saya, ini mazhab saya. Mereka sudah tampilkan dalam menyampaikan judul bab. Ini prinsip saya. Dan ini diantara yang disebutkan. Bahwasanya pujian Allah dan Rasulnya tentang keadilan para sahabat. Tidak perlu diragukan lagi periwayatan mereka. Tidak perlu ditanyakan lagi tentang mereka. Sungguh yang wajib adalah yang menanyakan atau memeriksa perawi yang mereka levelnya di bawah para sahabat. Tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Bahkan di zaman tabi'ut, tabi'in, generasi berikutnya, itu sampai keluar istilah sammulana rijalakum. Ya, di tahun 200-300an lah. Ketika seorang menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW, mesti ditanyakan kepadanya, sammulana rijalakum. Berikan kepada kami semua nama-nama rijal hadis kalian. Dari siapa kamu dengar, dia dari siapa, dia dari siapa, sampai ke Rasulullah, tolong sebutin. Kenapa? Karena itu sudah banyak penyimpangan. Karena kala itu sudah banyak kedustaan mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka harus cross check. Dan ini diantara bentuk bagaimana para yakni ulama salafus saleh dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in menjaga sunnah Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Kemudian beliau menjelaskan, wajib memperhatikan keadaan para perawi selain sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keadilan terpercayanya para sahabat telah sahih dan telah diketahui melalui pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, dan Allah mengabarkan tentang kesucian mereka serta Allah telah memilih mereka berdasarkan nas dalil Al-Qur'an. Enggak perlu ditanya kalau para sahabat. Allah hidupkan mereka di zaman itu saja untuk menemani Nabi Muhammad SAW, itu sudah sebuah ketentuan yang Allah tahu hikmahnya. Mereka dihidupkan di zaman itu untuk menemani Nabi Muhammad SAW, ini bukan orang-orang standar. Ini orang-orang pilihan. Orang-orang yang Allah memang lahirkan di zamannya untuk menjadi para menteri, untuk menjadi penolong Nabi Muhammad SAW dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan surah Ali Imran ayat 110. Apa? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi ila akhir ayat. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Siapa kalian di sini? Sahabat. Kalian di sini juga adalah ja'alnakum. Siapa kalian di sini? Sahabat. Lu akan buktikan nanti dalilnya. Karena tentunya lafadznya ini umum. Kum, kalian, berarti seumat Islam semuanya. Kum dalam surah Ali Imran 110 juga umum untuk umat Islam. Kalian umat terbaik. Bisa. Tapi perhatikan perkataan beliau sebelum melanjutkan. Yaitu surah kemudian, lalu beliau menyebutkan surah Ali Imran. Kemudian beliau membawakan surah Ali Imran 110. Dan ayat ini, surah Al-Baqarah 143. Beliau juga membawakan ayat-ayat yang akan perlu sebutkan nanti hujahnya di manhaj salaf nanti. Di bab yang berikutnya. Beliau akan sebutkan lebih detail akan keutamaan para sahabat. Selanjutnya beliau mengatakan perkataan Imam, yakni Al-Khatib Al-Baghdadi. Ayat ini meskipun umum, tetapi yang dimaksud adalah khusus, yaitu para sahabat. Kum pada ayat ini, surah Al-Baqarah 143, umum. Wa kadzalika ja'alnakum. Dan kami telah jadikan kalian umum. Kalian berarti umat Nabi Muhammad SAW. Tapi maksudnya khusus, maksudnya sahabat. Kita tahu maksudnya sahabat. Atau kemudian, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ali Imran 110. Kalian adalah sebaik-baik umat. Umum, berarti umat Islam. Tapi kita tahu yang dimaksudkan itu sahabat. Lu ingin buktikan dengan dua dalil. Jamaah. Dalam bahasan usul fikih itu ada yang namanya bahasan al-am wal-khos. Dalil-dalil umum, dalil-dalil khusus. Jika dalil itu umum dengan tanda-tandanya, biarkan dia dengan keumumannya. Tapi jika dalil itu umum kemudian ada pengkhususan, maka diambil yang khusus. Ini kaidah umumnya saja. Nah, terkadang ada dalil-dalil itu disebutkan secara umum tapi maksudnya khusus. Ini contohnya. Sebelum masuk kedua contoh ini, contoh ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Ahqaf, selalu ada di kepala saya, tentang yakni bagaimana Allah menghancurkan kaum 'Ad. Nabi siapa itu? Kaum 'Ad. Nabi Saleh ya, apa Nabi Hud? Enggak, kaum 'Ad. 'Ad dan Tsamud. Tsamud Nabi Saleh, 'Ad kaum Nabi Hud. Ketika Allah menghancurkan mereka dengan angin yang sangat kencang, dingin. Kan Allah hancurkan mereka. Allah berfirman, "Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum." Angin tersebut menghancurkan semuanya. Angin tersebut yang Allah hembuskan sangat kencang dan dingin, yang pernah naik gunung pasti tahu. Kalau sekedar dingin, kita bisa tahan. Tapi kalau dingin, plus angin berhembus, wah, itu luar biasa. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin tersebut menghancurkan semuanya dengan perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asbahu la yura. Kemudian, sampai menjadikan mereka tidak terlihat. Hancur, habis. Illa masakinuhum. Kecuali jejak, bekas, yakni tempat tinggal mereka. Yang ulun ingin bahas. Ini contoh dalil yang disebutkan secara umum tapi maksudnya khusus. Maksudnya yang hancur itu kaum 'Ad saja. Padahal kan firman-Nya tudammiru kulla syai'in. Angin itu menghancurkan semuanya. Loh, langit masih ada waktu itu. Bumi masih ada waktu itu. Maksudnya khusus kejadiannya adalah yang Allah hancurkan kaum Nabi 'Ad. Ini dalil apa? Ini namanya dalilul his. Dalil indrawi. Kita tahu dari sejarah bahwasanya umat kala itu yang hidup di antara mereka yang beriman tersisa, merekalah yang bercerita sampai kepada kita bahwasanya ini mereka menyaksikan itu hancur, habis, Allah habiskan. Dalil indrawi. Dalil indrawi yang mereka rasa kala itu, mereka lihat kala itu, dan kita mendengarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil indrawi. Ada lagi yang dalil akal. Dalil secara akal. Bahwasanya terkadang Allah menyampaikan secara umum tapi maksudnya khusus. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Umum kan? Semuanya berarti. Tapi kita tahu, akal kita juga tahu bahwasanya Allah yang mencipta. Allah bukan makhluk. Faham, Pak? Seperti itulah kaidah yang kita gunakan untuk ayat ini. Secara indrawi, bahwasanya kita tahu yang Allah maksudkan dalam ayat ini sahabat, bukan orang lain. Baik itu Ali Imran 110 atau kemudian Al-Baqarah 143. Cuman, diantara perkataan Imam Ibnu Katsir, orang bisa jadi menjadi bagian dari mereka, yang umat Islam menjadi bagian dari mereka, kalau melakukan yang mereka lakukan. Contoh seperti Ali Imran 110, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan umat manusia. Apa yang mereka lakukan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Anda ingin seperti para sahabat Nabi Muhammad SAW menjadi umat terbaik, lakukan tiga hal ini. Perintahkan orang dengan perkara yang ma'ruf, baik-baik. Larang orang dari perkara yang munkar, yang keji-keji. Dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian bagian dari ayat itu. Cuman dalil secara indrawi bahwasanya yang Allah maksudkan, kita tahu ini maksudnya para sahabat Nabi Muhammad. Dan inilah yang disebutkan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Maksudnya sahabat Nabi Muhammad. Ridwanullahi alim jamil. Oke. Kemudian kita tutup dengan hadis ini. Dari ayat ini pula, ahli hadis mengambil kesimpulan bahwa, nah inilah kaedahnya yang ulun ingin pian bawa pulang malam ini minimal. As-sahabah kulluhum ujul. Semua para sahabat adalah orang-orang yang adil, orang-orang terpercaya. Semua perkataan mereka diterima. Harus tanamkan itu. Akhirnya Anda akan memuliakan sahabat, Anda akan menghormati sahabat, Anda akan mencintai sahabat, karena semua mereka orang-orang yang adil. Artinya apa? Terpercaya. jauh dari syahwat, jauh dari syubhat. Wallahu a'lam bissawab. Berikut adalah beberapa dalil keutamaan mereka. Kita akan bahas di pertemuan yang lain, penguat akan bahwasanya semua para sahabat adalah orang-orang yang adil. Wallahu a'lam bissawab. Kita sudahi sampai di sini dulu pengajian pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan bab 3, yaitu keutamaan salafus salih. Kita mengenali sahabat dulu, karena manhaj mereka lah yang kita akan bahas dalam kitab ini semuanya. Ya, tidak perlu tanya apakah ada pertanyaannya, tumpuk. Tanggal berapa ini? 2. Sebelum ulun kesini, ulun punya PR pekan lalu. Ingatkah pian pertanyaan ini? Ulun ulang pertanyaannya ya. Ulun punya PR di pertanyaan kedua dan ketiga. Barakallahu fikum ustad, wa fikum barakallahu ustad. Ana dapat titipan pertanyaan dari teman ana. Dulu ayahnya pernah berzina dengan wanita lain dan menghasilkan seorang anak laki-laki. Kejadian itu sudah lama, sekitar 5 atau sampai 6 tahun yang lalu. Tapi teman ana baru saja mengetahuinya. Pertanyaannya. Dan yang pertama ini sudah menjawab. Apakah ketika anak tersebut menuntut harta warisan harus diberikan? Tidak. Karena anak zina, anak hasil zina, na'udzubillah, itu hilang banyak hal dari dia, hak-hak yang harusnya dia miliki, tapi hilang. Karena dia anak zina. Satu, yakni mereka tidak saling mewarisi satu sama lain. Ketika ayah biologisnya kaya, meninggal, anak zina enggak dapat. Sebaliknya, anak zinanya ini kemudian menjadi pengusaha sukses, mati, abah biologisnya enggak dapat. Itulah hukuman. Dua, kalau kasusnya adalah yang terlahir ini perempuan, maka ayah biologisnya tidak bisa jadi wali nikah. Bagaimana menyakitkannya hati seorang ayah? Dia tahu ini darah dagingnya, tapi dia tidak bisa menikahkan karena hasil zina. Disebutkan oleh para ulama, yang tersisa adalah masalah kemahraman. Bisa jadi seorang melakukan perzinahan di umur 20, kemudian di umur 40 anaknya perempuan tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik, yang memikat hatinya. Boleh dia menikahi? Enggak boleh, dia darah daring kamu. Menyakitkan tidak? Sangat menyakitkan. Nah, pertanyaan kedua itu sudah dibahas. Apakah anak tersebut adalah adik teman ana karena ia adalah anak di luar nikah? Maka jawabannya tidak. Karena dia nasabnya ke emaknya, tidak ke bapaknya. Kata Nabi Muhammad, al-waladu lil-firash. Anak itu dinisbatkan kepada yang memiliki ranjang, yang sahih, yang sah. Dan mereka melakukannya, yakni tidak sah. Maka anak tidak dinisbatkan ke bapaknya, bukan saudara dia. Menyakitkan bukan? Menyakitkan. Mungkin Anda akan hidup yakni 40, 50, 60 dan Anda tahu anak itu tumbuh dewasa, tapi Anda tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena dia terputus dari Anda karena yang Anda lakukan 20 tahun yang lalu. Ngerinya atau buruknya perbuatan zina. Dan apakah teman Anda boleh mengambil hak asuh karena ibu dari anak itu adalah, maaf, seorang pekerja seks komersial? Anda asuh no problem. Tapi dia adalah orang lain. Dia adalah orang lain. Ketika saudara-saudara Anda adalah perempuan, kemudian ini adalah laki-laki, maka mereka bukan mahram. Ketika nanti sama-sama tumbuh dewasa, maka harus ada batas karena ini orang lain. Faham? Jadi seperti itu ya, menyakitkan. Karena satu perbuatan yang tentunya yakni sejak dilakukan pun perbuatan tersebut, mereka pasti sudah menyesal dan penyesalannya sampai mati. Wallahu a'lam bishawab. Dan dosa itu akan terngiang-ngiang terus. Akan terngiang-ngiang terus. Oke. Waduh, kita hutang saja banyak ya. Tambah ini lagi nih. Maksudnya yang dapat buku ya. Di bukunya belum ada banyak ya. Nanti kita akan bagikan. Kalau bisa lain kali lebih kecil ya. Jadi saya dari rumah bawa yakni mikroskop ya. Kayak gini nih. Barakallahu fikum ustaz. Wa fikum barakallahu. Kemudian samping saya bawa tukul. Ini Dono Kasino Indro ini. Satu pakai kaca pembesar, Dono Indro pakai pentungnya. Itu apa judulnya itu? Enggak penting ya. Barakallahu fikum Ustaz, fikum barakallahu. Apakah Sunni juga termasuk nama lain dari Salaf atau Ahlus Sunnah? Dari yang kita bahas, tidak ya. Dia penisbatan kepada Sunnah. Sunnahlah yang kemudian salah satu nama dari nama-nama Salaf. Tapi Sunni itu orangnya yang berpegang teguh kepada Sunnah. Jadi penisbatannya beda. Dia lebih kepada pelaku atau orangnya. Jika setan tidak bisa menyerupai Rasulullah, mungkinkah setan menyerupai orang lain namun mengaku-ngaku sebagai Rasulullah? Sangat mungkin. Itulah gunanya kita belajar. Hadiri pengajian subuh Ahad, subuh Senin sama Ustaz Hafiz, hadir pengajian sama Ustaz Ahmad juga sirah. Anda akan tahu detail Nabi Muhammad dari sirah. Orang yang berilmulah yang tidak akan terkelabui dengan tipu daya syaitan. Apakah mungkin? Mungkin. Di antara perkataan Imam Nawawi ini. Mungkin sekali dia menyerupai orang lain. Kemudian dia ngaku-ngaku saya Rasulullah. Kemudian dia hadir ke mimpi seseorang dan mengatakan. Mengatakan yani syariat-syariat tertentu. Yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Itulah yang terjadi jamaah. Sangat mungkin. Itulah yang terjadi. Amalan ini dalilnya mimpi guruku. Guruku ya, bukan gurukul. Nah, itu tempat sekolah Mahabatin ya. Guruku. Semua yang nontonin dia paham ya. Dasar lu. Guruku. Ini mimpi guruku. Bapak-bapak, bapandir apa Ustaz nih ya. Makanya Pak nonton. Enggak usah Pak, enggak usah. Ini mimpi guruku. Ini mimpi guruku. Dia bertemu dengan Nabi Muhammad dan inilah perintah Nabi Muhammad untuk mengamalkan amalan ini. Lu bertentangan dengan syariat yang ada. Berarti Nabi Muhammad SAW menyimpan salah satu syariat, kemudian menyampaikan ke guru Anda. Memangnya siapa guru Anda dibandingkan Abu Bakar? Kok Abu Bakar As-Siddiq tidak mendapatkan hal yang sama? Dua, Anda berarti mengatakan Nabi Muhammad tidak amanah. Berani Anda ngomong Nabi Muhammad tidak amanah? Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin sebelum jadi Nabi, jadi Rasul. Apalagi sudah jadi Nabi dan jadi Rasul. Apalagi di antara pemahaman kita Ahlus Sunnah, makna kemaksuman itu adalah menyampaikan wahyu semuanya. Ketika menerima hafal, ketika menyampaikan, menyampaikan semua. Tidak yang ditinggal. Ketika Anda mengatakan bahwasanya guru Anda mendapatkan dari Nabi Muhammad, kok tidak ada di syariat yang ada? Berarti Nabi Muhammad, satu, menyimpan syariat Allah. Dua, berarti beliau tidak maksum. Kenapa? Beliau berarti berkhianat dengan syariat yang ada. Jadi konsekuensinya berat jemaah. Ini enggak gampang. Anda mengatasnamakan guru Anda dari Nabi Muhammad, tak tahunya syariatnya bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu bukan perkara yang ringan. Itu dusta atas Nabi Muhammad. Bahkan Anda menurut Nabi Muhammad SAW, tidak, yakni mengemban amanah dengan benar. Bahaya. Bahkan iya-nya mungkin ada tasdidnya. Bahaya. Lalu masuk ke dalam mimpi mengajak orang melakukan amalan bid'ah. Ya seperti itulah kurang lebih. Jadi sangat mungkin mereka menyerupai orang lain kemudian ngaku-ngaku. Makanya karena Nabi Muhammad SAW bagaimana rambutnya bergelombang. Matanya besar. Kemudian pundaknya lebar. Berjenggot. Tadi diantara sifatnya juga dada dan perutnya rata. Kata Barra bin Azib kalau berjalan seperti orang turun dari tanjakan. Tegap Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifat-sifat yang lain. Berbulu dada beliau disebutkan SAW dan lain sebagainya. Lalu mbah ini pakai kemiri. Enggak perlu. Bukan sunnah. Itu memang tubuh beliau SAW. Tubuh kada gatalan iyalah. Pas gatalan kenapa ke tangan-tangan? Kalian kena cacar lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah jika seseorang bertemu dengan Nabi dalam keadaan kafir, kemudian setelah Nabi wafat, sebentar. Apakah jika seseorang bertemu dengan Nabi dalam keadaan kafir, kemudian setelah Nabi wafat beriman, apakah termasuk sahabat? Harusnya tidak. Iya, harusnya tidak. Wallahu a'lam bishawab. Bertemu Nabi Muhammad, dia kafir. Nabi meninggal, dia beriman. Meninggal di atas iman. Enggak paham, nanti saya bahas. Bagus nih. Saya enggak berani ngomong dulu. Bagus nih. PR ya. Suka bener ngajian ustaz nih kurang. Tapi mohon maaf, saya enggak berani jawab nanti. Perlu detail, saya harus baca dulu. Bismillah. Saya pernah membaca postingan ada seseorang non muslim bermimpi didatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai 3 malam berturut-turut, siap. Dan dia mendatangi seorang ustaz lalu bertanya apakah benar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia menjadi muslim. Pertanyaannya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menjumpai atau hadir di mimpi seorang non muslim? Wallahu alam bisa, perkara gaib, saya enggak tahu. Tapi kalau kemudian sifat, yang dia sebutkan sifat Nabi Muhammad, maka iya. Ingat jemaah, karomah itu rata-rata untuk orang saleh, tapi tidak menutup kemungkinan Allah kasih karomah untuk orang yang tidak saleh untuk mengingatkan, untuk menyadarkan. Pelaku maksiat nih, tabrakan. Cetek. Mobilnya penyok, pakai F, fenyok. Harusnya dengan kondisi mobil fenyok seperti itu dia mati. Harusnya mati. Kenapa? Di bagian hancur pokoknya. Tapi dia selamat. Ini karomah. Ini sangat mungkin terjadi untuk non-muslim. Untuk mengingatkan. Ente saya kasih kesempatan kedua. Berimanlah. Asyhadu. Nah gitu. Jadi sangat mungkin. Wallahualam. Karena tapi rata-rata karomah untuk orang-orang yang saleh. Tapi coba. Dan karomah itu tentunya terjadi di kala itu saja ya. Tidak bisa yani didemonstrasikan. Kada apa-apa undang nejar. Ambil lagi mobil hanyar, puak, mati. Kala itu saja, jatuh dari lantai 1, jatuh dari lantai 2, kemudian kaki enggak patah. Karomah, coba Anda ulangi, patah. Patah. Karena jatuhnya jatuh cinta, jadi patah hati. Sorry. Enggak ada baskom sih, imam, muntah. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya ingin kabarkan ya, misteri DA Ikhwan kajian. Saya kan jadi kevo ya, Iya, saya enggak pernah sekevo ini. Sorry nih mbak, ini antara kita saja mbak. Tolong tanyakan teman antum, nomor platnya berapa? Disebutkan, saya tahu akhirnya sekarang. Tapi rahasia. Tapi tentunya bukan 6454 ya, itu plat saya ya. Tapi kabar sedihnya untuk antum, ya. Akhwat ini dalam hari-hari ini sudah dikhidbah. Mampus. Tiwas pian lambat. Disamber nang lain, padahal platnya KT. Kalimantan Tengah, KH, Kalimantan Timur ya. Kalimantan Tengah apa? KH, Kalimantan Tengah dong. Iya. Lanjut jemaah, masih banyak ini. Aduh, ini itu kabar menyedihkan untuk antum ya. Yang jelas sudah ada ikhwan yang salipannya lumayan cepat. Langsung dia khidbah ya dan diterima. Masya Allah. Jadi misteri DA, yakni ikhwan kajian, kita tutup sampai di sini. Aduh. Tapi saya tahu nomornya. Kalau saya sebutkan, mungkin dia sedih. Tapi yang jelas matik, karena depannya 6. 2, Honda. 3, Yamaha. 4, Suzuki. 6, itu mesti matik. Yeah. Waduh. Pokoknya kepala 6 ya. Jadi semuanya juga memungkinkan ya. Apa saja keutamaan orang yang bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Keteguhan iman. Bagaimana Anda selama ini membahas sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian Anda ketemu? Bagaimana bahagianya hati ini? Selama ini mempelajari, Anda mempelajari sunnahnya, Anda mempelajari sifatnya, Anda mempelajari semua tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak taunya qadarullah Anda ketemu. Gimana Anda bertemu dengan orang yang Anda cintai? Itu satu. Yang kedua, keteguhan iman. Akan tambah mantap dia berjalan di atas agama ini. Kenapa? Ketemu sama Rasulnya sendiri SAW. Semua orang juga berharap untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ulun pernah ya, waktu itu ingin meruqyah. Salah seorang akhwat kemudian punya tetangga dan dia minta ulun meruqyah. Ulun enggak janji meruqyah, tapi ulun ingin diagnosa dulu. Nanti kemudian ulun akan serahkan kepada ikhwan yang lain ya. Ulun pengen ketemu dulu mbak, lihat kasusnya. Tau-taunya mbak ini yang tetangganya itu cerita. Saya itu sering ketemu Rasulullah. Oh gitu ya mbak. Gimana mbak sifat Rasulullah mbak? Loh Pak Ustaz gak percaya? Loh saya kan nanya, bukan gak percaya. Gimana sifat Rasulullah? Saya pengen tahu. Rambutnya, wajahnya. Karena saya tahu detail mbak dari Syama'il Muhammadiyah, sifat Nabi Muhammad. Pokoknya saya ketemu Ustaz. Loh saya pengen tahu. Coba deskripsikan. Coba gambarkan kepada saya. Deskripsikan kepada saya. Seperti biasanya CV ya, yang pernah store CV ya. Deskripsikan diri Anda dalam 3 kata. Ya. Pendiam, ya, pemalu, suka kentut sembarangan. Itu akhwat siapa itu ya? Coba mbak deskripsikan. Pokoknya wajahnya bercahaya. Saya bilang, bukan Rasul yang Anda temuin. Anda dikelabun sama setan. Karena kalau Anda ketemu, Anda bisa deskripsikan sekarang kepada saya. Karena sifat Nabi Muhammad detail, saya faham, saya tahu kenapa. Saya belajar. Habis itu dia ngomong kemana-mana, oh sudahlah. Susah. Ustaz, barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana caranya untuk bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa orang yang pernah melakukan banyak dosa dapat bermimpi dengan beliau? Saya tidak tahu caranya. Karena rata-rata orang yang pernah mimpi bertemu, ini perkiraan saya saja ya, mereka enggak cerita. Dan seperti itulah seharusnya. Orang-orang yang bertemu itu mesti enggak cerita, karena dia tahu ketika bercerita yang lain mungkin akan salah paham. Bahasa anak sekarang gagal paham. Wali berartinya wali lajar. Mualang. Minta pang banyu aja. Bawaannya kan gitu orang kita ya. Enggak bisa lihat orang punya keutamaan sedikit langsung minta banyu. Dikasih totonya marah. Banyu liur. Nih ya. Jamaah lanjut ya. Sisa dua. Barakallahu fikum ustaz. Fikum barakallahu. Apakah orang yang datang kajian tapi hanya fokus kepada HP-nya atau berbicara dengan teman di sebelahnya, termasuk orang yang lalai dalam menuntut ilmu? Dan bagaimana cara Anda menegur akhwat yang datang kajian tapi suka sekali memfoto akhwat-akhwat lainnya dari belakang, lalu diupload ke SG atau SG itu Snapgram. Dan juga apa nih? SW apa SW? Snapchat mungkin, SC mungkin ya, Snapchat. Ini akhwat iseng ngamat ini. Kerjaannya foto-foto ya. Foto-foto belakangnya akhwat ya. Pas menoleh, kumisan ya. Itu akhwat salah masuk ya. Hakikatnya ikhwan dia. Makanya kalau akhwat ya, siapa saja yang masuk di belakang sana, buka cadar Anda, no problem. Mereka semuanya perempuan, mereka wanita, dan mereka, Anda bisa saling kenal wajah satu sama lain. Mungkin sebagian Anda lihat, Masya Allah ini kok mulus sekali. Anda kalau betakun, krim apa nang pian pakai? Kan gitu ya. Sekalinya jawabannya, es krim ya. Orang yang fokus dengan HP-nya, Ulun ingin sampaikan. Ini orang ini fokus dengan HP-nya dan ngobrol sama teman di sebelahnya. Jamaah, Ulun sering sampaikan faedah ini. Dan disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab berkaitan dengan keutamaan untuk ilmu. Yaitu Imam Syafi'i. Kenapa pian tahu Imam Syafi'i sedahsyat itu ilmunya sampai detik ini. Yani kaedah-kaedah yang beliau ajarkan. Ilmu yang beliau ajarkan. Yani bermanfaat karena keberkahan ilmunya. Itu ketika ngelepet atau ngebuka halaman kitab di hadapan Imam Malik. Berusaha sepelan-pelan mungkin supaya tidak ada suara kertas yang terdengar. Dan kita berbicara kertas di zaman itu ya. Tidak mungkin sepulus ini. Mungkin kasar sekali kertasnya. Buka buku nih. Pelan sekali. Tut, tekan tut. Udah pelan-pelan gitu ya. Supaya ustadznya gak ada. Tut ya. Hancur. Itu zaman kita itu ya. Membuka buku Imam Syafi'i. Membuka buku di hadapan Imam Malik bin Anas rahimahullah. Itu... pelan-pelan. Kenapa? Karena menghormati gurunya. Ini enggak sibuk dengan handphone. Kalau sibuk dengan handphone tapi Anda mencatat, no problem. Tapi pastikan sinyal Anda mati. Karena Anda akan terpancing untuk membuka. Begitu menyatat, ting. Siapa ini? Terbuka dengan layarnya. Matikan sinyal, silahkan catat kajian dengan handphone. No problem. Ini enggak. Sibuk dengan handphone. Yang ulun dengar juga sebagian akhwat di balik layar itu bawa makanan, terkadang bawa pencok. Oh, agen rahasia saya di belakang sana beberapa orang. Nah, jangan kira Anda tidak diketahui perbuatan Anda, heh ibu-ibu. Di balik semua tampilan Anda, tentunya Anda menyimpan perbuatan yang tercela. Saya ceramah Anda makan pencok, kayak Bang Haji enggak? Kurang ya. Makan pencok ya Allah. Jangan, dengarkan ilmu. Kenapa cuman enggak sampai 2 jam? Bisa jadi, bukan bisa jadi, rata-rata faedah hilang kalau Anda fokus kepada yang lain. Enggak mungkin Anda makan juga, ngobrol juga, kemudian bisa menyerap ilmu. Jangan. Walaupun untuk ke ulun no problem lah ya. Tapi jangan lakukan ke ustaz yang lain. Jangan lakukan kepada ustaz yang lain. Hormati mereka menyampaikan ilmu firman, sabda, dengarkan. Enggak sampai 2 jam. Catat. Nanti Anda bisa ngobrol di luar sepuasnya. Sampai muntah, sampai subuh. Kita ngobrol yuk. Ngobrol dia sama ibunya. Sampai kapan nih? Sampai subuh aja ustaznya ngobrol. Sampai muntah ya ngobrol. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan ya. Jadi menghormati seorang ustaz atau yang mengajar kepada Anda ilmu itu sebuah kewajiban agar ilmu yang Anda serap yakni diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara saya menegur? Nah, ini perlu cara juga. Bisa jadi mereka lebih tua daripada Anda atau mereka lebih muda daripada Anda, mungkin caranya berbeda. Mungkin kalau kepada yang lebih muda bisa ditegur langsung. Ding, kena aja main handphonenya bisa. Tapi kalau pada yang tua mungkin ya sabar, ya kita korbankan satu pengajian, nasihati di luar, atau orang yang seumuran dengan dia, atau orang yang lebih tua daripada dia, Anda sampaikan padanya, bu, nasihati akan, pang, ibu fulan, kenapa main handphone terus? Ya? Iya, kak. Oh, iya. Mau dilihati, ibu-ibu nih cadaran, Mobile Legend. Akhwat macam apa ini? Ayo kita main. Aduh, saya enggak pernah main. Udah. Lewatlah sudah umurnya ya. Dulu pokoknya yang seru itu main ya, betul-betul yang menggetarkan tubuh ya, main dingdong ya. Wah, ini baru seru game ya. Di handphone. Apaan begini-begini? Ntar marah handphonenya dibanting habis itu nyesel sendiri. Mungkin begitu ya. Jadi Anda lihat sikon yang Anda nasihati apakah lebih tua? Mungkin Anda sampaikan kepada yang lebih tua daripada dia, yang dia panuti agar menyampaikan nasihat agar tidak begitu lagi. Mungkin kepada yang lebih muda atau yang sepantaran, Anda bisa ukur ya, Anda bisa ukur. Dari mana ukurnya? Dari kekencangan wajah. Wah, ini seumur laku nih. Tegur langsung. Ding. Mungkin nanti saja main handphone. Tegur saja. Karena mungkin lebih muda, mungkin baru ngaji. Mungkin lagi bahagia karena habis dikhidbah, mungkin jadi lupa diri dia. Yang terakhir ya. Barakallahu fikum, assalamualaikum barakallahu. Doain ulun ustaz supaya dibolehi ikut kajian MDMS. Wow, mulia dengan manhaj salaf. Karena kalau Twilight Orchestra itu ADMS ya. Doakan ulun supaya dibolehi ikut kajian MDMS lawan ortu. Karena mulai malam ini ulun sudah dilarang. Oh, sedih ya tentunya. BTW, wow. Anak zaman now nih. BTW, by the way. Iya. Artinya apa bahasa kita ya? Ngomong-ngomong. Bahasa Arabnya takalam-takalam. Itu bahasa Arab ancur itu ya. Jadi dulu di pesantren ada seorang kemudian ya nih ingin mengungkapkan ngomong-ngomong tapi dia enggak tahu istilah dalam bahasa Arabnya, idiom dalam bahasa Arabnya. Ya, kemudian dia pakai bahasa adanya saja, takallama itu berbicara, takalam-takalam. Itu bahasa Arab ancur itu ya, jangan diikuti ya. By the way, ulun masih jomblo. Wow. Doakan agar dapat jodoh yang semanhaj supaya bisa setiap hari kajian lawan pasangan hal. Amin. Amin. Niatnya bagus sekali, tapi terkadang banyak setelah nikah enggak kajian. Itu oknum ya, 1-2 orang saja, tapi menyebarkan kepada 10 orang yang lain. Ya, mudah-mudahan Anda diberikan jodoh yang semanhaj, yakni supaya kemudian Anda berdua hanya sibuk memikirkan masa depan, bukan perdebatan, yakni rumah tangga, apalagi yakni debat sampai buka kitab ke perpustakaan, pian buku nikah ulun kada, ayo kita debat. Ini pernikahan macam apa ini? Jadi mungkin Anda obrolannya betul-betul ini soal masa depannya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga yang lain juga, amin. Yang masih jomblo, mudah-mudahan disegerakan mendapatkan pasangan, karena nikah itu selain ibadah, yang memang nikmatnya cuma 1%, tapi 99% sisanya nikmat sekali. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.